إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله. Di kesempatan ini kita masuk ke dalam bab yang berikutnya, bab yang baru, bab yang ke-8 dari kitab Tauhid. Dan insyaAllah dengan penjelasan dari Syarah Fathul Majid. Baik, kita mulai saja. Qala rahimahullah telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Babun, bab man taraka atau man tabaraka bisyajaratin au hajarin wa nahwihima, barang siapa yang mencari keberkahan dengan pohon, dengan batu, atau semisal keduanya. Jadi mencari keberkahan bukan kepada Allah, bukan dari Allah, tapi mencari keberkahan itu kepada selain Allah yang berupa makhluk. Nah, ini perbuatan syirik, mengambil berkah, kecuali yang sudah dinaskan. Sebenarnya yang sudah dinaskan. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bab man tabarrok, ya, dengan ro yang tasdid. Man tabarraka bisyajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab orang yang bertabarruk mencari keberkahan dengan pohon atau dengan batu atau semisal keduanya. Keterangannya syarah, kabuqatin au qabrin, seperti orang mencari keberkahan di bagian sebidang tanah. Bidang tanah tertentu dijadikan sebagai tempat untuk mencari apa? Keberkahan. Oh, di tempat sini kita mencari keberkahan di sana. Bagaimana tempat itu? Dan seterusnya. Atau dalam hal ini kuburan, itu sering. Kuburan itu dijadikan tempat untuk mencari berkah. Nah, ini bukan seperti itu yang diinginkan dalam syariah. Wa nahwi dalik, atau dan semisal yang demikian itu, ay fahuwa musyrikun, maka orang itu menjadi orang yang syirik. Ya, orang yang mencari keberkahan seperti itu menjadi orang yang musyrik. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa qawli atau wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah patut kalian orang-orang musyrik menganggap yang paling terkemudian, ya, sebagai anak perempuan Allah, yaitu Al-Lata wal Uzza itu dianggap sebagai anak-anak perempuannya Allah. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan manah sebagai berhala yang ketiga, yang dianggap sebagai anak-anak Allah yang perempuan. Apakah pantas seperti itu wahai orang musyrik? Alakumud dzakaru walahul untha, bagi mereka laki-laki dan bagi perempuan, bagi Allah perempuan. Mereka mengatakan Allah, Allah itu memiliki anak, yaitu anak perempuan di sini. Bagi yang laki-laki itu milik mereka, yang perempuan milik Allah. Tilka idan kismatun diza. Itu adalah, atau kalau begitu, itu adalah pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah dia itu kecuali nama-nama yang telah kalian mengada-ngadakannya dan juga bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak pernah Allah menurunkan hujahnya. Liyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali mengikuti persangkaan dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Jadi mereka menamakan, menjadikan tiga berhala tadi, diberi nama-nama tadi, itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka, persangkaan saja. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka, orang-orang musyrik, Quraisy, dari Rabb mereka petunjuk. Ini dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Baik, kita sekarang akan membacakan keterangan ayat ini tentang Al-Lat, Al-Uzza, wa Manah. Ini berhala-berhala yang betul dipegang oleh orang-orang musyrik. Syarah keterangan, wa kanatil lat li thaqif. Dahulu Al-Lat, berhala Al-Lat itu dimiliki oleh suku atau Bani Thaqif. Wal Uzza, dan berhala Al-Uzza itu li Quraisy wa Bani Kinanah. Dimiliki oleh Quraisy dan Bani Kinanah. Wa manatu mana li Bani Hilal, itu miliknya Bani Hilal. Wa qala Ibnu Hisyam, berkata Ibnu Hisyam, kanat li Hudail wa Huza'ah, dan mana itu pula miliknya Hudail dan juga suku Bani Huza'ah. Jadi ini dari sisi kepemilikan daripada berhala-berhala ya. Jadi Quraisy memiliki berhala sendiri, bani-bani yang lain memiliki apa? Berhala sendiri pula. Fa ammal latu, adapun Al-Lat, fa qara'a al-jumhur, jumhur qira'ah membaca dengan bitakhfif ta, dengan diringankan huruf ta, tidak dikasih tasdid. Al-Lata. Jadi ta-nya tidak diberi tasdid. Itu bacaan jumhur. Dan itulah bacaan kita, yang kita selama ini membaca dari pelajaran yang telah kita ambil dari pembacaan Al-Quran. Tidak menggunakan tasdid pada ta. Jadi Al-Lata. Baik. Kemudian, wa qara'a Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa Humaid wa Abu Saleh wa Ruwais an Yaqub bi tasdid ta. Sedangkan yang dibaca dengan tasdid pada ta-nya dibaca Al-Lata. Al-Lata. Jadi ta-nya ditasdidkan. Itu bacaan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, Humaid, Abu Saleh, Ruwaisu an Yaqub. Ruwais dari Yaqub. Jadi ini mereka baca tasdid. Baik. Fa'alal ula, kalau dibaca tanpa tasdid ta-nya, Al-Lata. Qalal Amas, berkata Al-Amas, sammau Al-Lata, mereka menamakan Al-Lata dengan dibaca tanpa tasdid pada ta-nya, minal ilah. Yaitu penamaan Al-Lat itu dari kalimat Al-Ilah. Jadi mereka menjadikan perempuan Al-Ilah, jadi perempuan menjadi apa? Al-Lat. Ahlat itu artinya perempuan, diambil dari kalimat al-ilahu. Kemudian wal-uzza minal aziz, dari nama al-aziz. Qala ibnu Jubair atau qala ibnu Jarir, berkata ibnu Jarir, wa kanu qad syakku isma min ismin min asmillahi ta'ala. Dahulu mereka mengambil namanya dari berhala-berhala tadi dari nama Allah. Alat mu'annasatun minhu, sedangkan alat itu mu'annas dari apa mas? Kalimat al-ilah. Paham ini? Kemudian ta'ala Allah amma yakulun uluan kabira, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah, setinggi-tingginya dan maha besar. Qala wa kadal uzza, demikian pula dengan al-uzza minal aziz, dari kalimat apa mas? Nama al-aziz. Mereka buat perempuan. Bagaimana al-aziz jadikan perempuan? Yaitu al-uzza. Wa qala ibnu Katsir, berkata ibnu Katsir rahimahullah, Allatu, Allat kanat, dahulu Lat itu sahrah baida mangkusah. Jadi bentuk berhala Lat ini yang dimiliki oleh orang-orang Sakif itu bentuknya batu berwarna putih yang dipahat. Batu besar ya, sahrah itu batunya besar. Batu besar putih yang dipahat. Alaiha, di atas batu itu, batu yang putih tadi, itu baitun bi Taif. Ada rumah di daerah Taif. Ada rumahnya di batu dipahat, di atasnya ada rumah di daerah Taif. Lahu, rumah tadi astarun wasadanah, ada kain-kain penutupnya, sitar, kain penutup pada rumah yang ada di atas batu yang putih tadi, dan ada penjaga atau juru kuncinya. Lengkap ya, insyaallah. Baik, wa hauluhu dan sekeliling daripada batu yang ada rumahnya itu, di sekelilingnya itu fina'un mu'adzamun inda ahli Taif, ada halaman yang memang mereka menggunakannya untuk mengagungkan, ya, yaitu dari kelompok ahlu Taif, orang yang berpenduduk di daerah Taif. Jadi mereka mengagungkan Lat ini. Penduduk Taif itu yang dimaksudkan wahum sakifun, yaitu dari suku Sakif. Waman tabi'ahu, dan orang yang mengikuti mereka. Yaftakhiruna bihi ala man adahu min ahyail Arab ba'da Quraisy. Mereka berbangga-bangga atas Lat tadi selain mereka dari kampung-kampung Arab. Jadi mereka sangat berbangga. Mereka memiliki apa? Alat. Berbangga dengan orang-orang yang Arab pula di kampung-kampung yang lain. Setelah Quraisy, artinya setelah Quraisy. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, fa ba'atsa Rasulullah SAW al-Mughirata Ibnu Syu'bah fahadamaha wa harraqaha binar. Kemudian Nabi SAW mengutus sahabat bernama Al-Mughirah Ibnu Syu'bah untuk menghancurkan berhala Lat tadi dan membakarnya dengan api. Nah, ini lenyap, hilang. Al-Lat itu apa? Akhirnya hancur. Wa ala thaniyah, bacaan yang kedua, Al-Lat. atau alata. Ta-nya ditasydidkan. Bacaan kedua ini qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau, kana rajulan yalutu as-sawiqa lil hajj. Dahulu ada seorang yang membuat roti. Ya, membuat roti dari tepung untuk orang haji. Jadi dia membuat roti tepung untuk diberikan kepada orang-orang yang berhaji. Falamma mata, ketika orang yang sering membuat roti tadi untuk orang jemaah haji tadi meninggal, maka akafu ala qabrihi, mereka kemudian beritikaf sering mendatangi kuburan orang yang membuat roti tadi. Dzakarahul Bukhari, Imam Bukhari menyebutkannya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana yabi'u sawiqa wassamana inda sakhrah. Dahulu, ini berkaitan dengan alata, taknya tasdid. Dahulu mereka membuat atau menjual sawiq tadi, menjual roti dan minyak di sebuah batu. Wa yasluhu 'alaiha, dan batu tadi diberi minyak pula. Ini tafsiran yang lain dari kalimat apa? Alata. Tadi yang pertama membuat apa? Makanan untuk orang haji. Kemudian dia meninggal dunia, maka kuburannya itu sering didatangi sebagai tempat untuk apa? Itikaf. Sebagai itikaf. Itu namanya apa? Alata dengan ta yang diasingkan. Tafsir yang kedua dari alata yaitu dahulu orang menjual sawiq, roti dan minyak di batu yang ada di situ, mereka duduk kemudian mereka meminyaki batu tadi. Falamma mata, terkadang orang yang membuat ini, menjual ini dan seterusnya itu meninggal, ya, itu mata dalika rajul abadat sakifun tilka sakhrah idhaman li sahibis sawiq. Maka mereka beribadah, menyembah. Itu apa? Orang-orang sakif menyembah kepada batu. Dalam rangka mengagungkan kepada pemilik sawiq. Pemilik orang yang membuat roti tadi atau menjual roti tadi. Jadi yang disembah apa? Batu. Itu menurut bacaan yang alata. Wa'an mujahid nahwuhu. Dari mujahid semisal pula ucapan ini. Waqala, dan dia berkata, falamma mata abaduhu. Tatkala orang itu meninggal, maka mereka pun beribadah kepada orang-orang yang meninggal tadi. Rawahu Sa'id ibnu Mansur. Diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur. Wakada, yang demikian pula rawa ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan an ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahum abaduhu, bahwa mereka kemudian beribadah kepada orang yang mati tadi. Wa binahwi hadza qala jama'atun min ahli al-ilmi, dan yang seperti ini pula yaitu ucapan dari sekelompok orang dari ahlul ilmu. Jadi masalah penafsiran tentang kalimat apa? Allah dengan ta ditasdidkan dengan ta yang tidak ditasdidkan. Maka kita sudah membaca tafsirannya semua. Qultu, aku katakan, yaitu pensyarah di sini setelah menyebutkan perbedaan penafsiran, la munafata bainal qaulain, tidak saling bertentangan dua ucapan, dua pendapat di atas. Fa innahum abadu sakhrata wal qabra, karena sebenarnya mereka itu beribadah kepada batu dan kepada kuburan. Ta'alluha wa ta'dhiman, dalam rangka untuk mempertuhankan batu atau kuburan tadi dan juga dalam rangka mengagungkannya. Nah itu hasil akhirnya. Limisli hada, oleh sebab seperti ini, contoh seperti ini, buniyat al-masyahid wal kubab alal kubur. Yang seperti ini, contoh yang misal seperti ini, kata beliau, itu dibangunnya monumen-monumen dan kubah-kubah di atas kuburan-kuburan. Mirip sama ini. Watukhirat authanan, dan mereka menjadikan itu sebagai berhala-berhala. Jadi kubah-kubah yang dibangun tadi, kemudian monumen-monumen, bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan tadi, dijadikan apa? Sebagai authanan, sebagai berhala. Wafihi, dan dalam hal ini pula, bayan anna ahla jahiliyah kanu ya'buduna salihin wal asnam wal authan. Dalam penjelasan ini, bahwasannya orang-orang jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada orang soleh, juga beribadah ke patung-patung, juga beribadah kepada berhala-berhala. Ini menunjukkan demikian. Itu orang-orang jahiliyah. Wa ammal Uzza. Sekarang kita berpindah kepada berhala Al-Uzza. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, kanat syajarah alaiha bina'un wa astar bin nakhlah. Uzza ini adalah sebuah pohon yang di atas pohon tadi ada satu bangunan dan ada sitar-sitarnya, ada penutup-penutup, kain-kain penutupnya. Di daerah Nakhlah, bainal Makkah wa Ta'if, di antara Makkah dan Ta'if. Nakhlah itu sebuah tempat antara Makkah dan Ta'if. Kanat dahulu, yaitu Uzza ini, Quraisyun yu'adzibunaha. Orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkannya Uzza. Kalau tadi di daerah Thaqif, di Ta'if itu Arab, Arab biasa. Mereka punya berhala pula. Itu berapa? Al-Lat. Yang mereka sangat mengagungkan Al-Lat itu kepada orang-orang yang Arab pula di kampung-kampung yang lain. Setelah Quraisy. Maksudnya Quraisy memiliki berhala sendiri, namanya apa? Al-Uzza. Baik. Kama qala Abu Sufyan, sebagaimana pernah diucapkan Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam. Apa ucapan beliau? Yaumu Uhud, pada saat hari Uhud, perang Uhud. Lanal Uzza wala Uzza lakum. Dia katakan kepada Rasulullah SAW, kami memiliki Uzza, kata Sufyan, Abu Sufyan. Dan kalian tidak memiliki apa? Uzza. Kemudian Nabi menjawab, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab, kulu, katakan oleh kalian, wahai sahabat, Allahu maulana wala maula lakum. Ya, Allah itu adalah penolong kami, pelindung kami, dan kalian tidak memiliki pelindung. Kami disiap oleh Nabi SAW. Sombongnya apa? Abu Sufyan. Warawa Nasa'i, Imam Nasa'i pun meriwayatkan Wabnu Mardawi, Ibnu Mardawi, Abi Tufail. Qala, dia berkata, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Nabi sallallahu membuka kota Mekah, ba'asa Khalidah ibni Al-Walid atau Khalidah ibn Al-Walid ila Nakhlah. Nabi mengutus seorang sahabat bernama Khalid bin Walid di daerah Nakhlah tadi. Wa kanat biha Al-Uzza, yang ada padanya Al-Uzza, itu berhala Al-Uzza. Wa kanat ala thalath samurat fa qata'a samurat. Bahwa keadaan daripada berhala tadi itu di atas tiga pohon. Kemudian dipotong oleh Khalid bin Walid, potong pohon itu semua, tebang habis, rata. Wahadamal bait, dan menghancurkan rumah yang ada di situ. Alladzi kana 'alaiha, yang berada di atas pohon tadi. Rumah yang ada di atas pohon. Tadi apa namanya? Hujan. rumah yang ada di atas pohon yang memiliki sitar, ya, itu ditebang semua dan rumahnya dihancurkan. Tsumma ata Nabi Sallam, kemudian datang kepada Nabi Khalid bin Walid, fa akhbarahu, kemudian mengabarkan apa yang dia telah melakukannya. Kepakola irji, kata Nabi, kembali kamu, kembali. Orang opo-opo, kembali sana. Tadi tebang pohonnya, rumahnya dihancurkan, berhalanya, suruh kembali, irji. Fa'idaka lam tasna syai'an, engkau belum melakukan sesuatu apapun. Kalau kita, wala alam, ini sahabat, sami'na, wa atona, kalau kita, kurung apa-apa piye. Kalau kita ya, dihancurkan kabeh kok. Nah, itu sahabat. Sami'na wa atona. Faraja Khalid. Khalid pun kembali lagi. Falamma abasaratu as-sadana am'anu fil jabal. Maka tatkala para juru kunci melihatnya, melihat Khalid datang, mereka memusatkan pandangan mereka ke arah gunung. Itu juru kunci jadi ke arah gunung. Wahum yakulun, mereka sambil berkata, para penjaga rumah atau juru kunci tadi, ya Uzza, ya Uzza, wahai Uzza, ya Uzza. Ternyata betul, kata Nabi, belum apa-apa kamu, kamu baru tebang pohonnya, Uzzanya belum itu. Paham ya? Ayo. Fa'ataha Khalid, maka Khalid pun mendatangi Uzza tadi. Ya Uzza, ya Uzza tadi. Fa'idam ro'ah Uryanah, maka ketika itu Khalid melihat seorang wanita telanjang bulat, tidak berpakaian. Ya, sya'ruha tahfana turab ala ra'siha, yang rambutnya itu ada pasir yang menggempal di atas kepalanya, pasir yang digempal begitu. Tahu Mas? Ini. Fa'ammamaha bisayf. Kemudian Khalid bin Walid langsung menebas kepala lehernya dengan pedang. Faqatalaha, kemudian membunuhnya. Tsumma raja'a ila Rasulullah sallallahu, kemudian kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ada kisah tambahan bahwa setelah ditebas pun dia masih nyayel, makanya dibunuh akhirnya. Itu bahasa singkatnya, kemudian dibunuh. Itu Uzzal. Ya. Kemudian fa'akhbarahu, kemudian mengabarkan tentang itu, tilkal Uzzah, kata Nabi, itulah Al-Uzzah. Yang kamu tebas kepalanya, kamu bunuh, itu namanya Al-Uzza. Berarti Al-Lat dan Al-Uzza punya perbedaan. Al-Lat yaitu bendanya saja. Ya, yang disembah itu benda-bendanya. Itu batu putih, di atasnya ada rumah, ada apa, sitar, ada halamannya, kan begitu kan. Tapi kalau Al-Uzza bukan hanya sekedar pohon, ada bangunannya di atas, tapi ada penghuninya. Siapa? Al-Uzza itu. Paham itu? Al-Uzza itu. Itu yang Nabi mengatakan, itulah Al-Uzza yang mereka memanggil-manggil tadi. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, kanu yu'allikuna 'alaiha asyur wal uhnu. Rawahu Abdu Ibnu Humaid wa Ibnu Jarir. Dahulu mereka menggantungkan di atas pohon tadi, ada bangunannya itu, yaitu gelang-gelang, juga al-unnu, yaitu pelepah kurma yang kering. Pelepah-pelepah kurma yang kering digantungkan di situ. Ini diriwayatkan oleh Abdu Ibnu Humaid dan Ibnu Jarir. Itu Al-Uzza ya. Ya. Jadi perbedaan antara Al-Uzza sama Al-Lat. Baik. Wa amma manah, adapun Evan, kultu, aku katakan, wa kullu hadza, semua ini, wa ma huwa a'dhamu minhu yaqa'u fi hadhil azmina. Semua ini dan apa yang lebih besar dari itu terjadi di zaman-zaman ini. inda dara'ihil amwat, di kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal. Itu di zamannya Syekh ini maksudnya. Wa fi musahad, dan di situ ada monumen-monumennya. Dibangun apa? Bangunan, dibangun simbol, dibangun apa lagi? Ya tak? Macam-macam kan? Itu monumen namanya. Secara umum namanya apa? Monumen. Kemudian wa amma manah, adapun manah, berhala yang ketiga. Fa kanat bil musallal inda Qudayd, dulu berada di daerah musallal miliknya suku Qudayd. Baina Makkah wal Madinah, itu musallal itu di antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah jauh ya. Tapi daerah itu namanya musallal. Wa kanat Huza'ah wal Aus wa Khazraj yu'addimunah, dahulu suku Huza'ah, Aus, suku Khazraj, mereka mengagungkan manah ini. Wa yuhalluna minha lil hajj, atau wa yuhilluna minha lil hajj, mereka pun bertahalul, bertalbiyah untuk haji di tempat ini, tempat yang ada manah ini. Wa aslus tiqaqiha minasmillahil mannan, dan asal pengambilan nama ini, nama al-manah ini, itu dari nama Allah al-mannan. Jadi anak al-mannan dibikin muannas, perempuan, al-mannah, al-manatu ya. Maka mereka memberi nama dengan al-manah dari nama Allah al-mannan. Itu apa? Memberi karunia, maha memberi karunia. Waqila, atau juga pendapat yang lain, al-manah itu likasrati ma yumna, atau ma yumna, kebanyakan apa yang di sana ditumpahkan darah di tempat itu. Ay yuraq, itu ditumpahkan darah. Indaha minad dima litabarruk biha, yaitu tatkala darinya ada darah yang dipakai untuk bertabaruk dengan darah tadi. Jadi ketika disembelih, darah bercucuran, di situ darahnya apa? Diambil untuk bertabaruk. Itu pendapat yang lain tentang kalimat apa? Al-manah. Baik, kita sambung. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham, faba'asa Rasulullah SAW aliyan fahadamaha amal fathi, maka Nabi SAW, maka Rasulullah SAW pun mengutus Ali, Khalid Mughirah bin Syu'bah, Khalid bin Walid, sekarang yang ketiga apa? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun menghancurkan manah tadi pada tahun pembukaan kota Mekah. Wa qala al-Imad ibn Katsir, berkata Al-Imad bin Katsir, wa ba'asa Rasulullah SAW Khalida ibn al-Walid fi ghazwah Bani Mustalik fakasaraha. Jadi berkata Al-Imad bin Katsir dalam tafsir yang lain, maka Nabi pun mengutus Khalid bin al-Walid di perang Bani Mustalik, ketika menyerang Bani Mustalik dan kemudian menghancurkan al-manah tadi. Berarti Khalid bin Walid ini luar biasa ya. Terlihat dari kisah ini, seorang jenderal perang ya, orang jago dalam perang, itu Khalid bin Walid. Kemudian fa ma'na al-ayah, maka makna ayat ini, kama qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, anna fiha hatfan, di sana ada yang dihapus. Takdiruhu, takdir yang dihapus tadi, yang akan disampaikan takdirnya itu, afara'aitum hadhil alihah. Iya. Afara'aitum, kemudian ayat afara'aitumullati wa afara'aitumullati, kemudian apa yang disebutkan afara'aitumullat wal uzza. Jadi sebelum kalimat Allah tawal uzza itu harusnya ada kalimat yang disebutkan hadhil alihah. Tapi ini tidak disebutkan dalam ayat. Kemudian dikatakan anafa'at au darrat hatta takun syuraka lillahi ta'ala. Apakah akan memberikan manfaat atau kemudaratan sampai menjadi sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu kalimat yang dibuang, yaitu afara'aitum hadihil aliha. Hadihil aliha itu yang tidak ditampakkan dalam ayat yang kita baca. Langsung membaca, Pak. Afara'aitumul lata wal uzza. Waqauluhu alakumud dzakaru walahul untha. Apakah bagi kalian itu laki-laki, anak laki-laki, dan bagi Allah itu anak perempuan? Nah, itu yang pembagian yang tidak benar, gitu maksudnya. Sudah salah, memilih laki-laki bagi Allah, Pak, perempuan, tidak tepat. Sudah salah juga, pembagian itu sudah salah juga. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ataja'aluna lahu waladan wa taja'aluna waladahu untha. Kalian menjadikan baginya anak laki-laki, dan kalian menjadikan anaknya Allah itu perempuan. Wa takhtaruna lakum adzukur, kalian memilih mengambil apa yang laki-laki. Qauluhu tilka idzan qismatun diza, itu adalah pembagian yang tidak adil. Au jaur, ai jaurun, itu jaur. Apa namanya? Jaur itu apa namanya, Mas? Namanya orang itu kalau berbuat sesuatu yang tidak jujur dalam hal apa? Permainan namanya apa, Mas? Curang. Nah, itu curang. Curang. Jaur. Kemudian wabatilah juga perbuatan yang batil. Fa kaifa tuqasimuna rabbakum hadil qisma? Bagaimana mereka membagi sesuatu kepada Rabb kalian dengan pembagian ini? Yang perempuan untuk anak-anak, yang untuk Allah, yang laki-laki untuk mereka. Pembagian apa ini? Allati law kanat bainal makhlukin. Kalau seandainya saja ini di antara makhluk, mamanya. Pembagian ini di antara makhluk, mamanya. Kana jauron wasafahan. Kalau saja pembagian itu di kalangan makhluk saja, itu masih disebut dengan orang yang apa? Curang. Dan orang yang apa? Bodoh. Makanya anak milih laki-laki, kamu perempuan. Itu kamu bagi seperti itu aja di antara manusia, itu sudah perbuatan curang dan bodoh. Fatunazzihuna anfusakum anil inas. Kenapa, Mas? Mereka membersihkan diri mereka dari perempuan. Enggak mau. Ya. Wa taj'aluna hunna lillahi ta'ala, dan mereka menjadikan anak-anak perempuan itu untuk Allah Ta'ala. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak kecuali mereka, tidaklah nama-nama yang mereka mengadang-adakannya, kamu dan bapak-bapak kalian. Ai min tilqa'i anfusikum, dari arah diri mereka sendiri. Ma anzalallahu bi amin sultan, yang demikian itu yang diadakan nama-nama Allah tawal wal uzza wal manah tadi, nama-nama tadi itu bukan dari sisi dari Allah, tapi dari sisi diri mereka, yang mereka yang mengadakan. Allah tidak menurunkan dengannya hujjah tentang penamaan tadi. Ai min hujjah, dari hujjah, dalil. Iyattabi'una ila dhanna wa matahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan saja, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu diri mereka. Ai laisa lahum mustanadun, tidak ada bagi mereka tempat penyandaran dari penamaan ini, illa husnadhonnihim bi abaim, kecuali hanya persangkaan baik mereka kepada nenek-nenek moyang mereka. Jadi mereka tuh memberi nama itu hanya dalam rangka apa? Memberikan husnudzon kepada nenek moyang mereka. Alladzi salaku hadal maslaka albatil qablahum, yang nenek-nenek moyang mereka itu telah menempuh jalan ini, itu memberi nama-nama yang disebutkan tadi yang batil sebelum mereka, mereka kemudian mengikutinya. Wa ila haddu anfusihim. Kalau tidak yang demikian, mereka tidak mengikuti nenek moyangnya, maka mereka itu berambisi, punya ambisi terhadap jiwa-jiwa mereka sendiri. Fi riyasatihim, dalam hal kepemimpinan. Wa ta'dim abaihim al-aqdamin, dan mengagungkan nenek moyang mereka yang telah berlalu. Taib ini berkaitan dengan kenapa mereka mengadang-adangkan nama-nama tadi. Kemudian qauluhu wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa laqad arsalallahu ta'ala ilaihim ar-rusula bil haqqi al-munir. Dan sungguh Allah Ta'ala yang Maha Tinggi telah mengutus kepada mereka para rasul dengan kebenaran, dengan cahaya. Wal hujjah al-qati'ah, hujjah yang jelas. Wa ma'ahada, dan bersamaan dengan ini pula, mattaba'u ma ja'uhum bihi walang qadu bihi, atau walang qadulah. Oleh bersamaan dengan demikian, mereka tidak mengikuti para rasul, mereka juga tidak datang ya kepada rasul itu, dan juga tidak tunduk kepada rasul. Wa mutabaqatu al-ayat litarjamah, kecocokan, kesesuaian antara ayat-ayat di atas dengan judul bab yang disampaikan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Itu barang siapa yang bertabarruk, yaitu mengambil berkah dari pohon atau batu dan sejenis keduanya. Nah, maka kecocokan dengan ayat ini yang kita baca itu min jihah, dari arah anna ubadal authan, bahwasanya para penyembah berhala, innamakanu ya'takiduna husulal barakah minha, mereka berkeyakinan mendapatkan keberkahan darinya, dari pohon tadi, dari mana, dari batu dan seterusnya. Sama ya, para penyembah apa mas? Penyembah berhala pula seperti itu. Bita'udhimiha, dengan mengagungkannya. Wa du'aiha, dan meminta kepadanya. Wal isti'anah, dan memohon pertolongan, perlindungan, pertolongan dengannya. Wal i'timad alaiha, dan bersandar kepadanya. Fi husuli ma yarjunahu minha, ya, untuk menghasilkan, mendapatkan apa yang mereka inginkan darinya. Wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha, dan mereka berangan-angan untuk mendapatkan keberkahannya dan pertolongannya. Jadi orang yang menyembah berhala itu kan ingin mendapatkan apa mas? Syafaat, pertolongan kan? Ya. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Fattabarruk bi kubur as-salihin, maka bertabarruk mencari keberkahan dengan kuburan-kuburan orang yang saleh. Kalat, seperti apa mas? Alat. Alat tadi kan apa? Orang yang mati, kemudian dikuburkan di situ, kemudian orang datang apa? Untuk itikaf di situ, datang menyembah di situ. Ya. Ini wabil asjar, wal ahjar, dan mereka juga bertabaruk dengan pohon-pohon dan batu-batu. Kal Uzza wal Mana, seperti contoh pada berhala Uzza dan Mana. Min fi'lil jumlatih ula'ikal musyrikin ma'atilkal awthan. Itu dari bentuk perbuatan orang-orang musyrik terhadap apa mas? Awthan, berhala-berhala itu. Faman fa'ala misla dalik, maka barang siapa yang berbuat seperti itu, awit taqoda fi qabrin aw hajarin aw syajarin, atau berkeyakinan pada kuburan atau batu atau pohon, faqad dhaha ubada hadhihi al-awthan, maka mereka telah menyamai dengan para penyembah berhala. Fima yaf'alunahu ma'aha min hadha syirik, itu pada apa-apa yang telah mereka lakukan bersamanya dari perbuatan syirik ini. ala annal waqi min haula'il musyrikin ma'a ma'budihim, atas bahwasanya terjadi dari orang-orang yang musyrik ini bersama mereka adanya peribadahan kepada mereka itu pada berhala. A'dhamu mimma waqa'a min ulaika, lebih besar dari apa-apa yang telah terjadi dari mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini apa, Mas? Ayo. Orang-orang musyrik dan orang-orang yang zaman sekarang. Mereka lebih terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang banyak. Kalau orang-orang musyrik zaman dulu, mengkhususkan saja berhala-berhalanya itu. Kalau sekarang itu sudah umum sekali. Berhala-berhala yang mau disembah itu banyak sekali. Itu lebih besar kejadian. Wallahul musta'an. Dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Baik. Ya, cukup dulu? Ya, cukup sudah. Sudah. Selesai dari ucapan musallif yang berikutnya dan selesai. Kita akan masuk ke dalam hadis yang baru atau ayat Quran tentang penjelasan masih dalam bab ini. Begitu aja dulu, kalau bertanya silakan. Ada yang mau tanya? Ya, jadi perkara gaib itu tidaklah la ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahui Allah. Kemudian di dalam penjelasan nas-nas yang lain, ya, bahwa Rasul terkadang dikasih tahu oleh Allah tentang perkara yang gaib. Berarti di antara makhluk ini juga ada yang diberitahu sebagian perkara yang gaib. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan orang itu bisa mengetahui yang gaib, kemudian dia bisa mengatakan ini bisa pakai susu, ini enggak. Nah ini kalau ada orang mengaku mengetahui yang gaib, maka dia termasuk togut, mengaku mengetahui yang gaib. Paham ini sudah? Nah, karena tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Adapun Rasul diberitahu. Maka orang yang mengaku-ngaku mengerti tentang yang gaib, ini bagian dari togut. Tapi sudah, nah, berarti kamu percaya nggak? Ya sudah, nggak usah percaya. Mengaku-ngaku loh, Mas, orang yang mengaku tentang gaib itu termasuk apa? Togut. Ya. Paham ya? Ini jawaban secara umum dulu. Ataupun nanti masalah-masalah berkaitan dengan itu dan ini. Ya saya pernah melihat maunya gitu. Orang lewat, ya itu bukan gaib itu. Itu dia sudah nampakkan itu, bukan yang gaib itu. Dia sudah menampakkan dalam bentuk apa. Maka ketika dia menampakkan, antum bisa melihat. Atau sebagian orang bisa melihatnya, penampakan tadi. Berarti itu bukan gaib itu. Kalau dia melihat, bisa melihat gaib itu, berarti itu bisa dikatakan dia mengaku. Tapi kalau dia prasangka, berprasangkaan, kan dia tahu ilmu sihir atau ilmu apa berkaitan dengan jin, dia akan mengatakan orang itu pasti pakai jin. Dia pakai jin. Dengan prasangkaannya, berarti dia bukan melihat, tapi dengan ilmunya. Dia tidak gaib, itu sudah nampak. Jadi datang itu dalam bentuk tampak. Tidak kelihatan, tapi begitu datang di situ dia menampakkan. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Thank you. Ya. Yeah. Pertama, kita punya kaidah. Kaidah itu bertingkat-tingkat dan kaidah itu ada pada kondisi apa. Pertama hadisnya, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi. Pakai ini pertama bisa. Baik. Yang kedua, apakah kita bisa menanggung? Jadi contoh tadi bisa menanggung konsekuensinya. Kalau kita bisa menanggung tidak masalah, karena itu bentuk menghilangkan apa? Syirikah. Hanya diberikan oleh masyarakat. Diberikan oleh masyarakat sehingga kita bisa mengandung konsekuensinya. Kalau bisa menanggung, ya silakan, silakan. Paham ya? Tidak membahayakan kepada diri kita dan keluarga kita dalam hal tindakan kita itu ya. Kayaknya apa? Wajib untuk kita tebas. Itu antum punya cerita tentang masyarakat. Ya. Kalau berhubungan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada lagi tingkatannya. Itu semua ada dalam hal bermuamalah dengan perkara yang ini. Tadi antum kan bilang masyarakat, masyarakat masih biasa. Tebas saja. Tapi kan antum harus konsekuensinya kan ada. Karena antum melihat melawan banyak orang kan begitu. Itu salah satu man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Terus. Antum punya kemampuan kan dengan tangan. Berarti antum mampu melawan nanti orang yang melawan begitu kan? Baik. Ada? Enggak ada? Abu Nova? Menampakkan? Ya, tergantung penampakannya. Kalau dia penampakannya medeni, ya kita jangan takut. Orang yang menampakkan saja kok. Tahu? Menampakkan saja. Ya, kalau menampakkan, lihat aja. Kalau antum ini apanya besar, nyalinya besar, sini, panggil malah. Malah panggil, sini. Kalau nyalinya besar loh mas, nyalinya kecil ya takut. Ya. Kemudian bagi orang yang beriman tentunya apa mas, membaca ta'awud. Ya. Bagi orang yang beriman membaca apa? Ta'awud. Ta'awud itu bisa singkat saja, a'udzubillah minasyaitonir rajim, atau mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu kan menakutkan, merasa sesuatu yang bergetar. Bacanya itu jangan astaga naga, astaga naga ki opo astaga naga. Ya. Pernah ditampakkan Abu Nufan? Belum pernah. Jangan-jangan dia sudah pernah ditampakkan ini. Belum. Belum. Antum sudah pergi baru ditampakkan ya. Alhamdulillah. Yang mungkin penampakannya di tafsir. Oh gitu. Ayo. Apa lagi mas? Silakan. Ada pertanyaan apa? Tip, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Kajian kita mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.